demam bagi cinta, perasaan ku mendukung, adung hiana cinta. Terjadi mana mau biarpun terjadi, mampus masuk di cinta salilingmu, salilingmu, salilingmu. Ku idaman ku abang membagi cintaku, ku idaman cinta salah.